وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي dari Bahz Bazr ya atau Bahz dari Bahz sebenarnya Ibnu Hakim dari ayahnya ini ibun diganti bin seperti biasa dari ayahnya dari kakeknya dia mesti meriwayatkan dari ayahnya ayahnya nabi dari ayahnya lagi atau kakek dia bahwa Rasulullah SAW bersabda celakalah orang yang berbicara padahal ia bohong untuk sekedar membuat orang-orang tertawa celakalah dia kemudian celakalah dia hadis ini riwayat Imam 3 dan sanadnya kuat. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang tidak boleh dusta. Ini akhlak buruk yang ketujuh. Walaupun untuk menggembirakan orang lain. Misal ada seseorang A temannya dia B sama C. Si B sama C lagi punya masalah. Untuk si A untuk menggembirakan si B, dia menghina si C. Supaya si A ini senang, supaya si B ini senang. Dosa. Walaupun dia niatnya baik, dia mau gembirakan si B, itu kan ibadah ya. Menggembirakan, memasukkan gembira dalam hati seorang muslim ibadah. Tapi masalahnya yang dia masukkan kegembiraan buat maksiat untuk muslim yang lain, ini jadi dosa. Jadi enggak dapat pahala di situ. Masuk juga dalamnya masalah menghibur di sini ya. Tidak boleh kita menghibur dalam Islam Bapak Ibu sekalian untuk membuat orang senang, gembira lalu kita berbohong. Jangan berbohong. Apa adanya. Kalau kita sampaikan kisah, sebuah kisah ternyata kisah itu nyata, memang wajar terjadi dan lucu, membuat orang tertawa itu mungkin. Tapi kalau dikarang-karang, ini enggak boleh ini. Memang begitu larangannya. Tadi kan dikatakan celakalah dia, celakalah dia. Ya. Kata ulama hadis yang maksud dengan celaka adalah dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia ucapkan itu karena kalau itu kebohongan orang-orang sudah pada nonton, orang sudah pada lihat. Akhirnya orang sebarkan. Menyebarnya kebohongan, ini dosa ini. Enggak boleh sama sekali. Rasulullah SAW tertawa, tersenyum. Tapi pada hal-hal yang benar. Bukan hal yang bohong. Enggak ada rekayasa. Dan sudah pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW yang berbunyi. Aku akan menjadi pemimpin di kem istana yang paling rendah di surga. Bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan aku akan menjadi pemimpin di kem istana di pertengahan surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Sudah dijelaskan, dia tidak mau terima argumen kita sudah selesai. Dan aku akan menjadi pemimpin di tempat tertinggi surga bagi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Dan insya Allah nanti ada pasal atau bab kita ke depannya tentang bab berakhlak mulia. Kita kan sekarang membahas bab akhlak yang buruk. Ya. Jadi jelaskan di sini dilarang berdusta, ya. Walaupun hanya untuk menggembirakan orang lain.